Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 7 April 2013 yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Aula 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-94 tentang tolak bagian yang ke-6. 8 Li'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang 5, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 8-9. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu faja'a fasahida wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadhibun fahal minkuma sa'ibun summa qamat fasahidan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi atau bersumpah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu di antara kalian berdua adalah bohong. Maka apakah di antara kalian mau bertobat? Kemudian wanita itu berdiri lalu bersaksi atau bersumpah. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 178. An Sa'id bin Jubairin qala su'iltu 'anil mutala'inaini fi imra'ati Mus'abin ayufarraqu bainahuma qala fama daraitu ma aqulu famadzaitu ila manzil ibni Umar bi Makkah. Fakultu lil gulami istazin li qala innahu qailun fasami'a sawti qala ibnu Jubairin qultu na'am qala udkhul fa wallahi ma ja'a bika hadhihi sa'ata illa hajatun fadakhaltu fa idza huwa muftarisun barza'atan mutasawwidun wisadatan khashuha lifun. Kultu Aba Abdurrahmani Al-Mutala'inani Ayufarraku bainahuma Qala Subhanallah Na'am Inna awwala man sa'ala an dhalika fulan ibn fulanin Qala Ya Rasulullah Ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fakhisatin kaifa yasna'u In takallama takallama bi amrin azimin wa in sakata sakata ala misli zalik Qala Fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu Falamma kana ba'da zalika atahu faqala Innal ladzi sa'altuka anhu qad ubtulitu bihi fa anzalallahu 'azza wa jalla haula'il ayati fi suratin nur wal ladzina yarmuna azwajahum fatalahunna 'alaihi wa wa'adahu wa dzakkarahu wa ahbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah qala la Wallazi ba'asaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha summa da'aha fa ba'adaha wa dzakkaraha wa ahbaraha anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah qalat la wallazi ba'asaka bil haqqi innahu lakadzibun fa bada'a bir rajuli Fashahida arba'a shahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin summa sanna bil mar'ati fashahidat arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin Summa farraqa bainahuma Rawahu Muslim Dari Sa'id bin Jubair Ia berkata Aku pernah ditanya di masa pemerintah Mus'ab bin Zubair Tentang suami istri yang melakukan li'an Apakah keduanya itu harus dipisahkan? Ia berkata Maka aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Lalu aku pergi ke rumah Ibnu Umar di Makkah Aku berkata kepada anak lelaki yang di rumahnya, izinkanlah aku untuk bertemu dengannya. Ia menjawab, ia sedang tidur siang. Lalu ia mendengar suaraku, ia bertanya, Ibnu Jubair. Aku menjawab, iya. Ia berkata, masuklah. Demi Allah, tidaklah membuatmu datang kemari di saat seperti ini, kecuali ada perlu. Lalu aku masuk, ternyata ia sedang tiduran dengan bertikar alas pelana dan memakai bantal yang isinya sabut. Aku berkata, Hai Abu Abdurrahman, apakah suami istri yang telah berli'an itu harus diceraikan antara keduanya? Ia menjawab, Subhanallah, iya. Sesungguhnya, Pertama kali orang yang bertanya tentang hal itu adalah Fulan bin Fulan. Ia bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau salah seorang di antara kami mendapati istrinya berbuat zina, apa yang harus ia lakukan? Jika ia berbicara, berarti berbicara tentang urusan besar. Dan jika ia diam, berarti ia mendiamkan perkara besar juga. Ibnu Umar berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawabnya. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya yang saya tanyakan kepada engkau menimpa diriku sendiri. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya dan menasihatinya serta mengingatkannya dan memberitahu bahwa azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Lalu orang itu berkata, "Tidak, Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, aku tidak berdusta tentang istriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istri orang itu, lalu menasihatinya, mengingatkannya dan memberitahu bahwa azab di dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat. Wanita itu berkata, "Tidak, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, suamiku itu dusta." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari si laki-laki. Maka laki-laki itu bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwa dia sungguh di pihak yang benar. Dan kelimanya, semoga lanat Allah menimpa kepadanya jika ia berdusta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih kepada si wanita. Kemudian wanita itu bersaksi dengan nama Allah 4 kali bahwa sesungguhnya suaminya itu berdusta. Dan kelimanya, semoga murka Allah ditimpakan kepadanya jika suaminya itu benar. Lalu beliau menceraikan keduanya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1130. An Ibn Shihabin anna Sahlabna Sa'adin As-Sa'idiyah akhbarahu anna Uwaimiran Al-Ajlaniya ja'a ila Asim ibn Adiyin al-Ansariyi faqala lahu, "Ya Asim, ara'aita rajulan wajada ma'am ra'atihi rajulan ayaktuluhu fayaktulunahu am kaifa yaf'al? Salli ya Asim an dhalika." Fasa'ala Asimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila wa'abaha hatta kabura ala Asimin ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a Asimun ila ahlihi ja'ahu Waimirun faqala, "Ya Asim, madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqala Asimun li Waimirin, "Lam ta'tini bi khairin. Qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alata allati sa'altuhu anha." Faqala Waimirun, "Wallahi la antahi hatta as'alahu anha." Fa'akbala Waimirun hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan nasi faqala, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'am ra'atihi rajulan ayaktuluhu fayaktulunahu am kaifa yaf'al?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad unzila fika wa fi sahibatika fadhhab fa'si biha." Qala Sahlun, "Fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Falamma faragha min tala'unihima qala Waimirun, "Kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha salasan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala Ibnu Shihabin, "Fakanat sunnatal mutala'inaini." Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Shihab bahwasanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi memberitahukan kepadanya bahwasanya Waimir Al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi Al-Ansari, lalu ia berkata kepadanya, "Ya Asim, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah ia boleh membunuhnya sehingga kalian akan membunuh orang tersebut, atau bagaimana ia harus berbuat?" "Hai Asim, tanyakanlah tentang hal itu untuk diriku." Kemudian Asim menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada pertanyaan tersebut dan beliau mencelanya, sehingga berat rasa pada Asim karena mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Setelah Asim kembali kepada keluarganya, maka Waimir datang kepadanya lalu bertanya, "Ya Asim, bagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Jawab Asim kepada Uwaimir, pertanyaan itu tidak mendatangkan kebaikan kepadaku. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada pertanyaan yang aku tanyakan kepada beliau. Kemudian Uwaimir berkata, demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian Uwaimir berangkat sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Lalu Uwaimir bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain? Apakah boleh ia membunuh laki-laki tersebut sehingga kalian membunuh suami itu? Atau bagaimana yang harus ia berbuat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah diturunkan wahyu tentang dirimu dan istrimu. Maka pergilah dan bawalah istrimu kemari. Sahal berkata, lalu kedua suami istri itu melakukan li'an, sedangkan saya pada waktu itu bersama orang banyak berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah suami istri tersebut selesai melakukan li'an, Uwaimir berkata, aku berdusta kepadanya ya Rasulullah jika saya tetap menahannya sebagai istri. Lalu ia menceraikannya tiga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya. Ibnu Siha berkata, maka dipisahkannya suami istri itu merupakan ketentuan bagi mereka yang melakukan li'an. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 178. Qala Amrun, sami'tu Sa'id bin Jubairin qala, sa'altu bin Umar anil mutala'inaini faqala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inaini, hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadzibun. La sabila laka alaiha. Qala mali. Qala la mala laka. In kunta sadaqta alaiha fahuwa bimastahlalta min farjiha. Fa in kunta kadzabta alaiha fadzaka ab'adu laka. Rawahul Bukhari. Berkata Amr, saya mendengar Sa'id bin Jubair berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang suami istri yang melakukan li'an. Maka ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang melakukan li'an, hisab kalian berdua terserah kepada Allah. Yang jelas, salah satu di antara kalian berdua telah berdusta. Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya. Lalu yang laki-laki berkata, lalu hartaku atau maharku, apakah dikembalikan kepadaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada harta bagimu jika kamu benar dalam tuduhanmu terhadap istrimu. Maka harta itu sebagai imbalan bahwa kamu telah menghalalkan farjinya. Tetapi jika kamu bohong dalam tuduhanmu, maka yang demikian itu lebih jauh lagi bagimu. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 180. An Ibnu Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inaini, hisabukuma 'ala Allahi ahadukuma kadzibun la sabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah mali. Qala la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha fahuwa bimas tahlalta min farjiha. In kunta kazabta alaiha fazaka ab'adu laka minha. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada suami istri yang melakukan li'an, hisab kalian terserah kepada Allah. Salah satu di antara kalian berdua ada yang dusta. Tidak ada jalan lagi bagimu kembali kepadanya. Si suami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hartaku atau maharku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada harta bagimu, sebab jika engkau benar dan istrimu salah, maka itu sebagai imbalan bahwa kamu telah menghalalkan dari farjinya. Dan jika engkau berdusta, maka lebih jauh lagi hakmu atas harta itu." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1131. An-Nafi'in an Ibnu Umar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa mar'atihi fantafa min waladiha fa farraqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ati. Rawahul Bukhari. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan terhadap seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina lalu berbuat li'an, dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 181. An Yahya bni Yahya qala qultu limalikin haddatsaka Nafi'un 'an Ibnu Umar anna rajulan la'ana imra'atahu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqal walada bi ummihi. Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Yahya bin Yahya ia berkata, "Saya bertanya kepada Malik, apakah Nafi' menceritakan hadis kepadamu dari Ibnu Umar bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang meli'an istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak yang dilahirkannya itu kepada ibunya?" Malik menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1132. Catatan, tentang li'an ini di depan sudah kami kemukakan, namun di sini perlu kami ungkap kembali karena ada hubungannya dengan tolak. Bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.